Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita berekreasi untuk kita sebagai penyegaran ke tempat di situ kita ketahui ada tempat penyembahan agama lainnya dan juga diketahui ada tempat maksiatnya seperti di pantai. Nah, bagaimana hukumnya untuk berekreasi ke tempat-tempat tersebut, Ustaz? Seorang hamba tentunya menjaga dirinya untuk tidak jatuh dan terjerumus kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkadang keberadaan kita di suatu tempat yang banyak maksiat, apalagi di situ ada yang disembah selain Allah, menyebabkan akhirnya kita pertama tidak mengingkari kemungkaran. Yang kedua, itu akan menjerumuskan kita kepada pemberian loyalitas kepada mereka. Yang ketiga, setidaknya kita meramaikan ya tempat-tempat yang ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis bahwa rasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yagzu jaisunil Ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ya, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. Kata Rasulullah, nanti akan ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Lalu ketika mereka di sebuah tanah lapang, Allah pun ya tenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhir pasukan. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dari awal sampai akhir ditenggelamkan? Wafim aswakum, sementara pada mereka ada aswak. Aswak itu artinya pedagang-pedagang yang tidak ikut berperang. Waman laysa minhum, dan orang-orang yang tidak ikut berperang, mungkin ada orang yang sebatas ikut untuk mencari jalan. Kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, mereka semua akan ditenggelamkan, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Nah, itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa keberadaan kita di suatu tempat maksiat, maka kalau Allah turunkan azab, kita pun kena azab itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada sebuah tempat yang di situ orang banyak berbuat maksiat, tapi tempat itu memang bukan tempat khusus maksiat, tapi di situ orang banyak berbuat maksiat, seperti di pantai, misalnya banyak perempuan-perempuan yang telanjang, maka kalau kita berada di tempat tersebut, akhirnya kita tidak bisa menghindar dari perbuatan maksiat. Lebih baik kita menghindar. Kalau memang ternyata kita tidak bisa menghindar dari perbuatan maksiat. Kecuali kalau memang misalnya di sebuah tempat seperti di puncak misalnya. Karena di sana juga ada tempat maksiat, ada juga memang villa untuk tempat tinggal dan yang lainnya. Maka seperti hal ini ya, itu tujuan kita bukan untuk berbuat maksiat. Bahkan kita juga di sana hanya untuk refreshing dan yang lainnya. Maka perkara seperti itu tidak mengapa biiznillah. Yang jelas ya akhi azani Allah wa yakum ya, kita tidak diperkenankan untuk meramaikan tempat-tempat yang di situ ada penyembahan selain Allah. Demikian pula tempat-tempat yang di situ memang manusia biasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah untuk memelihara diri kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.